negara. Jangan engkau melamun seorang diri, menghayal yang tiada berarti. Lebih baik kita gembira menyanyi untuk melupakan hati yang sedih. Ayo, ayo, tepuk tangan. Ayo, ayo, tepuk tangan. Gembira menyanyi untuk melupakan hati yang...